بسم الله الرحمن الرحيم إن حمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Perjumpaan terakhir kita mengambil tiga hadis, akan tetapi yang baru terbahas dua hadis, sehingga hadis yang tersisa yaitu hadis Abu Hurairah yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW berkata, al-imanu bid'un was-sab'una aw bid'un was-sittuna syu'bah fa'afdaluha qawla la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya syu'batu minal iman. Hadis yang ketiga inilah yang belum sempat kita baca. Maka pada kesempatan ini, insyaallah kita akan berupaya membaca hadis yang ketiga. Berkata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala, amal hadis tsalis. Adapun hadis yang ketiga, fahuwa qala nabi alaihi salatu wassalam, al-imanu bit'un wa sab'una aw bit'un wa sittuna syu'bah fa'afdaluha qawla la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya syu'batu minal iman. Hadis yang ketiga adalah hadis di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-imanu bit'un wa sab'una aw bit'un wa sittuna syu'bah. Yang namanya iman itu ada 70-an atau 60-an cabang. Arti 70-an artinya 70 lebih. Karena bid'un bilangan menunjukkan bilangan dari 3 sampai 9, sehingga 70 lebih atau 60 lebih. Yang sering kita gunakan kalau di Indonesia 70-an atau 60-an. Kalimat itu mungkin lebih bisa lebih mendekatkan. Wal haya syu'batun minal iman. Fa afdaluha qawla la ilaha illallah. Di antara cabang-cabang keimanan yang paling afdal adalah qawla la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tertinggi. Wa adna imatatul adani tariq, dan yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan yang di jalan. Wal haya syu'bat minal iman. Sementara malu atau rasa malu itu juga bagian dari cabang dari keimanan. Maka saya mengatakan, fahadhal hadis bayana fihi Rasul alaihi salatu wasalam anal iman laisa husla wahidah atau syu'ba wahidah. Dalam hadis ini, Rasul alaihissalam telah menerangkan kepada kita yang namanya iman cabangnya bukan cuma satu, tunggal, tidak. Yang namanya iman cabangnya banyak. Yang namanya iman punya cabang-cabang yang banyak. Walakin syu'ab kathirah, bid'un wa sab'una, yakni 73 ila 79. Cabangnya ada antara 73 sampai 79. Kalau sab'u apa? Bid'un wa sab'una syu'bah. Ila 79 atau 60 syu'bah atau antara 63 atau 69. Lakin afdal wa kalimat wahidah, akan tetapi di antara cabang-cabang banyak itu yang paling afdal satu, itu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah inilah yang paling afdolnya. Wa hadhihi kalimat law wuzinat biha samawati wal ard la rajahat biha. Kalimat la ilaha illallah yang maknanya apa? Tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali hanya Dia Allah saja. Yang kalimat ini kalau ditimbang, ditandingkan dengan langit serta isinya, bumi serta isinya di satu anak apa? Apa namanya? Kanan kiri timbangan apa? Anak timbangan. Tangan timbangan satu, satunya kalimat la ilaha illallah, satunya bumi dan langit. Ternyata kalimat la ilaha illallah mengalahkan beratnya dibandingkan bumi dan langit. Padahal di bumi saja yang kita lihat batu yang sebesar rumah, kalau menggelinding dari atas gunung kita kesulitan untuk menyingkirkannya. Alat-alat berat kita ambil, kita upayakan juga masih sulit, harus dipecahkan baru bisa terangkat. Itu hanya sekedar batu. Bagaimana gunung? Seberat apa gunung? Jangan cerita gunungnya. Baru muntahan gunung yang kita dengar kemarin, artinya berapa tahun yang lalu, cuma sekedar batuknya Gunung Merapi, sampai sekarang pasirnya, bebatuannya diambil belum habis-habis. Jutaan truk enggak habis-habis. Kalau satu truk saja sudah 34 ton bawa pasir, berarti jutaan sudah berapa? Itu bukan gunungnya, cuma baru muntahan atau batukannya gunung. Bagaimana dengan gunungnya? Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi seisinya. Gunung itu enggak ada apa-apanya dibanding bumi seisinya. Yang kita lihat tadi dengan keesaan Allah, kebesaran Allah, melihat makhluk yang kecil, gunung itu tadi memuntahkan sudah seperti itu dahsyatnya. Lah, bumi seisinya ditambah langit yang lebih besar lagi. Ternyata ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, ternyata lebih besar kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang hamba dengan ikhlas. Maka Rasul mengatakan maka saya menerangkan di sini wa afdhalu kalimat wahid wa hiya la ilaha illallah. هذه كلمة لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بها. كالو كلمة لا إله إلا الله ditimbang, dilawankan dengan bumi dan seisinya, langit dan seisinya, maka kalimat la ilaha illallah ini akan memenangkannya. Li'ana kalimat al-ikhlas. Karena kalimat ini adalah kalimat ikhlas. Yang suci, yang bersih. Kalau diucapkan oleh seorang manusia, la ilaha illallah, betul-betul dipahami, betul-betul dia berpegang teguh atas kalimat la ilaha illallah, maka akan punya arti yang sangat dahsyat, melebihi beratnya langit dan bumi. Li'anna kalimat ikhlas wa kalimat tauhid. Dan dia juga kalimat tauhid. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mensyirikan Allah. Kalimat allati as'alallah ayyahtam liwalakum biha. Semoga Allah berikan khatimah kita dengan dua kali, dengan kalimat ini, la ilaha illallah. Kita memohon kepada Allah agar khatimah kita, penutupannya kita itu di Allah berikan kemudahan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Man kanat akhiru kalamuhu minad dunya dakhala jannah. Kata Allah, man kanat akhir kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia ini la ilaha illallah, maka jaminan masuk surga. Mungkin di antara kita akan mengatakan, alhamdulillah saya mudah mengatakan kalimat la ilaha illallah. Ketahuilah tidak semua orang dimudahkan untuk berkata itu di akhir hayatnya, walaupun Anda hafal. Maka dari itu kita memohon kepada Allah, semoga Allah berikan rizki kepada kita, kemudahan kepada kita, akhir kalam kita di dunia ini kalimat la ilaha illallah yang kita sebutkan. Bukan kalimat aduh, aduh. Bukan kita mencari istri kita atau anak kita atau dunia kita. Bukan kita akhir kalamnya dalam keadaan keribut dengan orang. Bertikai masalah dunia atau masalah kehormatan atau masalah suara. Tapi kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan rizki kepada kita. Akhir kalam kita adalah kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah. Kalimat la ilaha illallah yang dikatakan kalau ditimbang, dibandingkan dengan langit dan bumi, maka dia akan memenangkannya, akan lebih berat. Maka jangan lupa untuk selalu kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita rezeki akhir hayat kita, kita berucap, dimudahkan Allah untuk berucap la ilaha illallah. Oleh karena itu pula, disunahkan kepada kita untuk mentalkin kalau ada jenazah. Kalau ada orang dalam keadaan sakaratul maut, kita talkin dia kalimat la ilaha illallah. Kita berharap saudara kita, atau orang tua kita, atau adik kita, atau siapa teman kita, kita tuntun ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, la ilaha illallah, agar dia teringat dan dia bisa melantunkan ucapan itu. Karena keadaan sakaratul maut betul-betul mengerikan. Keadaan sakaratul maut betul-betul membuat orang panik. Keadaan sakaratul maut betul-betul payah yang luar biasa. Semoga Allah selamatkan kepada kita ujian di sakaratul maut. Hadir kalimah ia afdal syu'abal iman. Karena besarnya kalimat ini, maka Rasul AS mengatakan apa? Hadir kalimah afdal syu'abal iman. Apa? Rasul mengatakan apa? Wa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Sebaik-baik cabang keimanan yang paling afdalnya adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza ani tariq. Sementara yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan manusia. Kalau ada gangguan, Anda singkirkan gangguan itu agar orang lain tidak terganggu. Anda menjalankan demikian itu bagian daripada keimanan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda melakukan itu, ketahuilah bahwa ini adalah bagian daripada keimanan. Yani izalatul adza 'anil tariq, yang maknanya adalah kalian singkirkan al-adza, gangguan dari jalan. Wa kulama yu'adha al-marin, yang dimaksud adalah segala sesuatu yang mengganggu orang yang berjalan. Meliputi apa? Hajar, bebatuan, terus apa lagi? Syauk, apa namanya? Duri, sujaj, kaca-kaca, atau harq, pecahan-pecahan apa yang bikin apa? Belerin, menyayat, kayak apa? Beling, ataupun apa, seng, potongan-potongan seng, atau sekarang ini paku, atau banyak sekali yang bisa kita lakukan di jalanan itu. Kita menjalankan keimanan yang dengan itu kita singkirkan, kita akan dapat pahala. Tidak membutuhkan tenaga ekstra. Kita jalan, lihat ada paku, kita ambil. Ingat, ketika Anda ambil, Anda ketahui itu Anda sedang menjalankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara lagi, ada sesuatu yang membahayakan, juga demikian. Ada yang mengganggu, termasuk di dalamnya adalah kotoran. Entah itu kotoran manusia ataupun kotoran hewan. Yang orang kalau lewat akan terganggu dengannya. Anda bayangkan, ketika lewat ada seperti itu, Anda selamat darinya, belum tentu yang di belakang Anda, orang yang pergi ke masjid sudah berwudu, bisa selamat dari kotoran itu. Kalau Anda tidak suka menginjaknya, maka Anda pun tidak harusnya tidak suka saudara Anda menginjak itu. Maka ambil pasir diuruk, atau cara yang lain yang bisa Anda lakukan untuk menyelamatkan saudara kita yang lain dari gangguan al-adza ini. Walhasil banyaknya yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan si muslim dari gangguan-gangguan di jalanan. Banyak sekali. Hendaknya kita yakini bahwa yang kita khawatirkan saudara kita muslim, atau juga anak kita yang kadang seringnya bermain-main, berlari-lari, termasuk yang terancam. Walhasil, satu, kita menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, dan kita menyelamatkan muslimin dan anak-anak muslimin. Walhasil, kullu ma yu'dhi marin idza azaltahu fa inna dzalika minal iman. Segala sesuatu yang mengganggu orang-orang jalan, kalau Anda singkirkan, maka itu bagian daripada iman Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan apa? Banyaknya jalan untuk kita beramal soleh, sebagaimana yang Imam Nawawi tuliskan dalam judul dalam bab ini. Potongan hadis berikutnya, wal haya syu'batu minal iman. Dan malu, rasa malu maksudnya, syu'batu minal iman, itu bagian dari apa? Dari cabang keimanan. Rasa malu yang sekarang ini diperangi oleh Barat, ketahuilah rasa malu ini adalah bagian dari iman. Karena orang-orang kafir memang sedang memerangi iman juga, yang bagian di dalamnya rasa malu itu betul-betul diperangi. Betul-betul ingin dibabat habis rasa malu ini. Terutama di kalangan wanita. Di dalam hadis lain dikatakan al-haya minal iman. Kalau dalam hadis yang kita baca, wal-haya syu'batu minal iman, rasa malu itu cabang dari keimanan. Di hadis yang lain kalimatnya al-haya minal iman, rasa malu itu bagian dari keimanan. Menunjukkan penting dan besarnya makna rasa malu. Bahkan Rasul alaihissalam di dalam hadis yang lain mengatakan apa? Al-haya kullu khair. Khairu kullu. Semuanya haya itu baik. Secara umum, rasa malu itu kebaikan. Besarnya makna malu dan rasa malu itu adalah benteng pertahanan kita. Benteng pertahanan keimanan kita adalah rasa malu. Kalau rasa malu sudah hilang, maka keimanan kita sangat-sangat mudah untuk dirusak. Apa itu rasa malu? Diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, wal haya haluh nafsiyah ta'taril insan inda fa'alama yuhjal minhu. Rasa malu adalah keadaan jiwa yang seorang manusia melakukannya itu ketika berbuat apa-apa yang apa dia enggan untuk melakukannya, malu untuk melakukannya, ada perasaan segan untuk melakukannya. Jadi rasa malu itu sifatnya apa? Amalan nafs, amalan batin. Betul-betul lahir dari dalam. Nah, ini yang akan dirusak. Benteng pertahanan kejiwaan seseorang ini yang akan dirusak oleh orang kafir. Menghadapi muslimin dengan menyerang rasa malunya. Wa hiya sifatun hamidah. Rasa malu adalah sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh seorang manusia. Kanat khuluqun Nabi alaihi salatu wassalam. Rasa malu inilah tabiatnya atau akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min khuluqihi alaihi salatu wassalam al-haya. Diterangkan bahwa akhlaknya Nabi atau tabiatnya Nabi adalah sangat-sangat pemalu. Hatta innahu kana akthar haya'an min al-udra fi hidriha alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai digambarkan rasa malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melebihi malunya seorang gadis pingitan di tempat pingitannya. Bukan gadis keliaran, bukan. Gadis pingitan itu sangat pemalu berat. Yang tidak pernah melihat, tidak pernah berjumpa dengan selain mahramnya. Dia terjaga dan menjaga diri di tempat pingitannya. Sehingga ketika dinadhar atau kelihatan sangat malu, enggak bisa ngomong, diam, tertunduk mukanya. Keadaan Rasul alaihi wasallam sangat pemalunya melebihi gadis pemalu atau gadis pingitan dari tempat pingitannya. Illa annahu kana la yastahi min al-haq. Cuma perbedaannya Rasul alaihi wasallam tidak malu kalau itu urusannya hak. Kalau urusan umum yang lainnya pemalu berat. Ketika datang tamu-tamu ke rumahnya orang badu yang tidak tahu adab, berlama-lama di rumah Rasul. Rasul terganggu. Tapi untuk mengucapkan afwan, ana ada kerjaan ini, afwan, ana capek, afwan, ana enggak bisa. Sehingga sampai turun ayat menerangkan masalah ini. Kenapa demikian? Karena malunya Rasul. Kecuali ketika masalah al-haq. Falhaya sifatun mahmudah, lakin al-haq la yastahyi min. Rasa malu itu pada asalnya adalah sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Akan tetapi al-haq la yastahyi minhu. Kalau urusnya al-haq, kebenaran, maka tidak patut kita untuk malu padanya. Fa inna Allah yaqul wallahu la yastahi min al-haq. Karena Allah mengatakan Allah tidak malu atas al-haq. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu memberikan perumpamaan seperti perumpamaan apa? Nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Allah sedang memberikan gambaran kalau urusan hak tidak patut kita malu. Kalau yang namanya al-haq itu harus disertai dengan malu, berapa perkara kita akan terbengkalai. Kita sudah tua, misalnya ada yang belum bisa sholat. Di hadapan kita ada anak muda, ada anak kecil sudah bisa sholat. Karena malu, waduh, anak kecil aja sudah bisa sholat, saya sudah tua nggak bisa sholat. Malu untuk belajar, akhirnya terhalang dia untuk mendapatkan al-haq. Demikian pula belajar, talabul ilm. Kalau kita masa muda, kita masa kecil, kita belum mampu belajar, tersibukkan untuk yang lainnya, ada kesempatan sekarang masa tua, ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Tidak perlu apa terbebani dengan rasa malu. Wallahu la yastahi minal haq. Al-haq la yastahi minhu, kata Syekh. Yang namanya kebenaran, al-haq, tidak patut untuk kita malu darinya. Lakin ma siwal haq fa innahu min ahlak al-hamidah an takuna hayyan. Akan tetapi kalau selain al-haq, perkara yang biasa saja, perkara yang mubah, perkara ini, maka kalau urusan seperti itu, maka sifat yang terpuji kalau Anda malu, punya rasa malu padanya. Diddu ralika mala yastahyi, lawannya adalah orang yang tidak punya rasa malu. Fala yubali bima fa'al wala yubali bima qal. Adapun orang yang tidak punya rasa malu, lawannya dari rasa malu, kalau rasa malu tadi dikatakan sifatul mahmudah yang terpuji, maka lawannya ada sifat mazmumah yang tercela. Di mana orang tidak peduli dengan apa yang dia perbuat. Dia tidak malu lagi perbuatan itu halal atau haram. Dia terjang. Kenapa dia terjatuh pada perbuatan yang haram? Karena tidak punya rasa malu lagi. Coba kalau dia punya rasa malu, ada benteng. Setinggi apa keimanan seseorang, disitulah rasa malunya punya peran. Atau seberapa besar rasa malu dia punya peran terhadap keimanannya. Kalau rasa malunya besar, maka dia punya benteng yang lebih kokoh tentang keimanannya. Mau nyuri, malu. Mau berbuat dosa, malu. Mau berbuat curang, malu. Mau berbuat perbuatan-perbuatan yang tercela, ada benteng. Inilah karena betul-betul apa namanya malu itu sebagai benteng keimanan dihajar habis sama barat. Baik dalam perbuatan atau ucapan. Antum bisa lihat sekarang berapa banyaknya sayembara-sayembara untuk menghilangkan rasa malu. Pertama, apa? Sayembara yang dianggap meriah. Nampaknya biasa-biasa saja. Setelah itu ditingkatkan lagi. Setelah itu ditingkatkan sehingga hal yang biasa yang semula bagi kita tabu. Antum bisa lihat sekarang sayembara-sayembara dalam rangka peringkatan tertentu, laki perempuan sudah bersaing, tidak ada rasa malunya, sama sekali tidak rasa malu. Baik dalam berpakaian ataupun dalam berkata-kata. Karena ini memang yang diperangi. Dalam perbuatan, dalam berhias, dalam berbuat dulu, seorang laki-laki sangat malu untuk berjalan dengan jalan genit. Setelah itu ada apa namanya lawakan-lawakan yang bergaya perempuan dan semua tertawa. Akibatnya apa? Ditiru. Kalau anak-anak di kelas ikut-ikutan gayanya si fulanah atau gaya si fulan yang berlagak kayak perempuan, terus satu kelas tertawa. Padahal ini satu perbuatan yang tercelak, yang terlaknat. Kita yang hadir ikut tertawa, terbahak-bahak melihat perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu dicabut. Dia jual rasa malunya. Ini yang diperangi. Dan terus di acara TV, di acara apapun, terus. Dan kadar rasa malunya itu ditingkat, dihilangkan itu, penghilangan itu ditingkatkan terus. Sampai perempuan tidak ada rasa malunya sama sekali. Saya mengatakan, malu apa? Sekarang sudah bukan zamannya lagi, malu-maluan. Apapun yang dilakukan oleh wanita, tidak peduli dengan rasa malunya. Bahkan ada perempuan yang digundul-dul jadi mode. Malu? Tidak ada malu. Bukan urusannya buka kudung atau tidak buka kudung. Di sebagian tempat wanita sudah modelnya apa? Sudah digundul sekalian, gundul pantas. Dianggap sebagai satu tren mode. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kenapa terjadi demikian? Karena rasa malu sudah tercabut darinya. Ingat bahwa malu bagian dari keimanan. Kalau seperti ini, sudah tidak peduli lagi. Mau sholat, enggak sholat, dia enggak peduli sudah. Karena memang iman telah tipis. Iman telah sirna dari dirinya, terkikis, tinggal tersisa cuma setebal kertas atau apa. Oleh karena itu dia tidak peduli dengan perbuatannya. Apapun yang dia perbuat, yang penting dapat dukungan, dia akan lakukan. Dia tidak peduli dengan perbuatannya, apakah itu melanggar syariat atau tidak melanggar syariat, yang penting dapat fulus. Dia tidak peduli dengan perbuatannya. Yang penting dapat pujian. Sehingga banyak orang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji di mata syariat, tapi dia dapat pujian dari orang lain. Demikian juga ucapan. Banyak ucapan yang merendahkan kita. Merendahkan diri kita. Seharusnya kita malu melakukannya. Anda lihat para pelawak. Berucap yang menghilangkan rasa malunya. Menghilangkan muru'ahnya. Hilangnya muru'ah itu satu kerugian besar. Rasa malu kita habis. Bahkan kalau mereka kadang-kadang sudah terjatuh pada hilangnya rasa malu, meninggalkan bukan hilangnya muru'ah, tapi hilangnya syariat. Para ulama kita keluar rumah tanpa penutup kepala, dia malu. Karena seorang talib ilm, penutup kepala, entah itu kolonswa atau imamah atau yang serupanya yang lainnya, itu adalah bagian dari muru'ah. Sehingga dia keluar dari rumahnya, dia akan berupaya, berusaha untuk menutupinya. Ini untuk, kita bicara apa? Untuk laki-laki. Bagaimana dengan wanita? Lebih dari itu. Nah, walhasil, orang yang tidak punya rasa malu, maka tidak akan peduli dengan ucapannya, tidak akan peduli dengan perbuatannya. Memalukan atau tidak memalukan, tidak peduli. Walihada ja'a fil hadis, inna miman adrakan nas min nubuwal ula, idha lam tastahi, fasna' ma syi'ta. Oleh karena itu, di dalam hadis dikatakan apa? Di antara dari warisan yang didapati manusia di zaman sekarang ini, dari kenabian yang pertama-tama adalah ucapan. Jika tidak ada rasa malu lagi, fasna ma syi'ta, berbuatlah apa yang kamu tahu, apa yang kamu mau. Jika tidak ada rasa malu, silakan berbuatlah, terserah berbuatlah apa yang kamu mau. Menunjukkan apa? Kalau kamu masih punya rasa malu, kamu akan berbuat terikat dengan rasa malunya ini. Talibul ilm kalau masih punya rasa malu, akan terjaga dia. Punya batasan. Enggak usah pakai peraturan yang ribet-ribet. Enggak usah pakai pengawasan-pengawasan yang detail-detail. Dia sendiri bisa menjaga rasa malunya ini sebagai benteng, sebagai apa? Sebagai pagar. Tetapi ketika dia hilang rasa malunya, hatta pagar tingkat 3 atau 3 meter, 4 meter ke atas, tetap aja. Walaupun pengawasan seperti apapun, kalau rasa malu tidak dimiliki, tetap saja dia bisa berbuat yang dia mampu. Oleh karena itu, ikhwani fillah, a'azani Allah iyyakum, dengan hadis ini pula nasihat bagi kita agar kita menjaga rasa malu kita. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari keimanan kita. Kalau rasa malu masih ada pada diri kita, kita patut bersyukur kepada Allah SWT. Kalau sebaliknya kita tidak punya rasa malu, bahkan berucap Malu-malu apa? Wong si fulan aja berbuat, perlu kita menangis. Karena alamat khawatir itu adalah alamat dari keimanan kita, tipisnya imanan kita. Itu yang perlu kita khawatirkan. Kalau ada ucapan dari lisan kita, malu apa? Si fulan berbuat. Seolah-olah sebagai dalil. Kalau si fulan berbuat, karena masalah ini adalah hak, kenapa kita malu? Karena ini adalah hak, itu terpuji. Tetapi kalau perkara-perkara yang lainnya bukan perkara al-haq, apalagi perkara kemaksiatan, maka perlu kita menangis karenanya. Naam, khulasah dari hadis, kenapa hadis ini dimasukkan dalam bab kasrat turuq ilal khair? Karena apa? Banyaknya jalan untuk kita bisa berbuat kebaikan. Di antaranya apa? Imadatul adza anit tariq. Kita menyingkirkan gangguan-gangguan yang di jalan, itu adalah bagian dari kebaikan, bagian dari keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.